ikhlas dalam beribadah kepada Allah semata dan mutaba'ah Rasul, mencontoh Rasul alaihi wasallam dalam beribadah. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat itu biasanya ikhtilaf di dalam mafhum hadis, pemahaman sebuah hadis yang membuat mereka berikhtilaf tentang hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya A, ada yang mengatakan hukumnya B. Umumnya dalam perkara-perkara ahkam syar'iyyah. Antum cermati para sahabat ya Pak. Walaupun mereka berikhtilaf, tapi satu akidahnya. Mereka berikhtilaf, satu ibadahnya, satu misinya, satu visinya, satu manhajnya. Mereka berikhtilaf, tetapi tidak terjadi persengketaan, permusuhan, perpecahan. Tidak sedikit pun kita mendengar di kalangan para sahabat, ada sahabat grup Abu Bakar, sahabat grup Utsman. Ada benda ada? Tidak ada. Sedikit pun tidak pernah kita mendengar ketika mereka ikhtilaf, ada grup Ibnu Abbas, ada grup Ibnu Mas'ud, ada grup Ibnu Umar. Tidak ada. Mereka semuanya satu di atas akidah yang satu, manhaj yang satu, ubudiyah yang satu, semuanya satu, satu prinsip tahkimul kitab wa sunnah. Maka ikhtilaf umumnya dalam perkara-perkara ijtihadiyah atau dalam perkara-perkara mafhum hadith dan semisalnya. Barakallahu. Naam ya. Walaupun dalam sebagian ikhtilaf yang ada pada mereka sampai terjadi ketegangan. Terjadi. Barakallahu. Sampai ada sebagian mereka yang nantang mubahalah. Walaupun enggak terjadi mubahalahnya. Nantang supaya dia yakin, meyakinkan kaum muslimin pendapat ini yang sah sesuai dengan dalil. Itu untuk takid. Toh demikian barangkali itu tidak terjadi di antara mereka yang namanya furqah, perpecahan. Tidak ada seorang pun di antara para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in dikarenakan ikhtilaf di antara mereka lompat pagar. Tidak ada. Dan kemudian jengkel sama sahabat fulan, gabung sama Khawarij. Tidak ada. Gabung sama apa namanya Qadariyah ketika itu. Gabung dengan Abdullah bin Sabah al-Yahudi Sabaiyah. Tidak ada. Tetap akidah wahidah, manhajul wahid, barakallahu, ikhtilaf normal. Dewasa ya ikhwan. Mereka sangat dewasa, menunjukkan mereka orang yang betul-betul dalam keilmuannya, dalam akalnya. Barakallahu fikum. Cermati itu, perhatikan itu, pelajari itu, ambil ibrah dari mereka. Barakallahu fikum. Terapkan dalam ikhtilaf yang ada di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tentang apa anda berikhtilaf, ayuha ahlu sunnah, ya ahlu sunnah, ikhtilaf tentang apa? Ikhtilaf masalah prinsip. Yakin? Yakin masalah prinsip. Dibahas tadi, kalau sudah ikhtilafnya terkait dengan masalah prinsip, maka harus tahkimul kitab wa sunnah, bertahkim, berhukum kepada kitab wa sunnah, bertanya kepada para ulama sebagai referensi kita, rujukan kita. Ketika mereka mengatakan masalah ini yang benar adalah fulan, halas. Mereka yang salah dalam perkara poin tersebut langsung bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, selesai rukun selain itu. Barakallahu fikum. Masalahnya ke Ustaz? Masalah apa? Ya masalah agam. Ustaz fulan merojekkan pendapat yang pertama, yang lain merojekkan pendapat yang kedua. Bagus. Loh, kok bagus? Ini ikhtilaf Ustaz. Makanya belajar dulu bagaimana para sahabat ikhtilaf. Sampaikan secara ilmiah argumen anda Alkitab wa sunnah untuk mentarjih pendapat yang pertama. Bawakan pula bagaimana argumen anda Alkitab wa sunnah dengan argumen untuk menguatkan pendapat yang kedua. Lepas itu para sahabat yang mulia, demikian mereka berikhtilaf. Pegangi yang kamu anggap wajib, amalkan. Kemudian toleransi dengan pendapat yang kedua dikarenakan masalahnya masalah ahkam,

ikhtilaf dalam masalah ilmiah, bukan ikhtilaf terkait dengan masalah hawa. Fawajadnaha tuqaribu 30 mas'alah. Kami dapati ternyata hampir 30 masalah ilmiah. Wawza'naha 'ala ikhwanina 'ala sunnah. Maka kami bagikan, kami bagi-bagi itu masalah kepada teman-teman kami ahlu sunnah. Yadhkuruna insyaallah al-haditsa bi asanidiha. Mereka menyebutkan insyaallah hadis dengan sanad-sanadnya. Wayanuruna fi aqwali syurrah. Lalu mereka melihat dan mencermati aqwal, penjelasan para pensyarah-pensyarah hadis fi fahmi hadhihi al-hadits, untuk memahami hadis-hadis ini. Wa in ihtuija ila nadharin fi kutubil fuqaha rahimahumullah, kalau dibutuhkan untuk melihat kitab-kitabnya para fuqaha rahimahumullah, nadhara fiha, dilihat buku tersebut. Wa ba'da intiha insyaallah, kalau sudah selesai insyaallah, sayunshar, akan disebarkan fi risalatin saghira, pada risalah yang tipis yang kecil. Ini masalah ilmiah ya, Pak. Masalah ilmiah banyak diikhtilaf dengan ahlu sunnah. Hampir 30 masalah dibagi oleh syekh di kalangan murid-muridnya yang mustafidin, yang mutamakkin bil ilm, suruh membahas. Kamu bahas masalah ini, bahas masalah ini, terus begitu. Kemudian masing-masing membahas dengan ilmiah, hadis bawakan dengan sanadnya, hadis bawakan dengan pemahaman yang benar, dengan surah, ketika butuh tarjih, ila akhirnya begitu selesai dibagi-bagikan kepada ahlu sunnah. Naam ya ikhwan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad balaghani anna ahla sunnah, telah sampai berita kepada aku bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, alladzina yahumuhum amrul muslimin, yang betul-betul memperhatikan kondisi kaum muslimin, fi ghayati minasyauqi ila hadza, sangat merindukan ide seperti ini. Yani ide untuk membahas semua masalah yang diikhtilafkan selesai dengan ilmiah dikumpulkan dibagi. Wa fi hadza insyaallah, dan pada tindakan seperti ini insyaallah, qat'u al-sinatil haqidin 'ala ahli sunnah, memutus lesan-lesan orang-orang yang dengki kepada ahli sunnah, alladzina yaskharuna minhum, yang melecehkan dan menghinakan ahli sunnah, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, innahum yakhtalifuna fi syai'it tafih, ahli sunnah itu ikhtilaf dalam perkara yang remeh, wa yunafiruna anhum, lalu membuat umat lari dari ahlu sunnah, wa yarmizunahum bima laysa fihim, dan mencela ahlu sunnah dengan perkara tidak ada pada ahlu sunnah. Sya'nul mubtadi'ah wa dzawil ahwa, emang demikianlah kondisinya ahlu bid'ah dan dzawil ahwa, fi kulli makanin wa zaman, di setiap tempat dan waktu, annahum yunafiruna 'an ahli sunnah, mereka membuat umat lari dari ahli sunnah. Waqad saqa 'anhu Ibnu Qutaibah rahimahullah fi kitabihi Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith al-Shay' al-Kathir min as-sukhriyah bi ahli sunnah. Ibnu Qutaibah membawakan dari ahli bid'ah tadi dalam bukunya itu Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith poin-poin yang sangat banyak bentuk pelecehan mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah. Waqad mata an-Nadham wa Abul Hudzail wa ghairuhuma min a'da'i sunnah, telah mati itu Sinabam, telah mati Abul Hudzail dari kalangan Mu'tazilah ahli kalam ya. Dan yang selain mereka dari kalangan musuh-musuh sunnah, wa baqiyat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayda safiyah, dan terus ada sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam putih bersih, lam yadhurruha sukhriyatuhum, tidak membahayakan sunnah tersebut, pelecehan-pelecehan mereka. Wa sayamutu a'da'u sunnah al-mu'asirun, dan akan mati nanti insyaallah musuh-musuh sunnah yang sekarang ini. Wa tabaqa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul akan terus ada. Li'annallaha tabamman bihifdhiha, karena Allah telah menjamin untuk menjaganya. Faqala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikr Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Wa zikru, kata-kata zikru dalam ayat di atas, yashmurul kitab wa sunnah, mencakup Al-Kitab wa sunnah. Idh kilahuma wahyu min indillah, sebab kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a. Ketahuilah aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal itu bersamanya, yaitu sunnah. Maka Al-Qur'an wahyu, sunnah pun juga wahyu. Ketika Al-Qur'an dijaga, otomatis sunnah juga terjaga. Masya Allah ya. Nah ya Pak, ini yang disampaikan sama Syekh rahimahullah. Di antara solusinya ya Pak, semua masalah-masalah yang diikhtilafkan itu dikumpulkan. Masalah apa yang diikhtilafkan? Catat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Kayak yang dikatakan Syekh tadi. Hah, 30. Sudah bahas. Itu ada klasifikasi. Cek. Yang cek siapa ya, Pak? Ya para ulama maksud kita. Hah? Cek. Oh, ini masalah pribadi. Ada muhim ya. Coret. Enggak masuk dalam agenda Bahtul Masail. Coret. Nah, ini ya, ini masalah ilmiah masuk. Ya jika masalah ilmiah manhajiyah masuk. Pribadi coret. Pribadi coret. Pribadi coret. Terus ini ilmiah masuk. Coret. Tuh klasifikasi. Hei klasifikasi. Intinya kalau itu masalah pribadi tidak boleh dimunculkan di kalangan ahlu sunnah. Bainakum antum yang punya masalah pribadi. Dan tidak pantas, tidak layak ahlu sunnah itu ikhtilaf karena masalah pribadi. Apalagi ditampilkan di depan khalayak ramai. Apalagi menggunakan nama dan slogan manhaj. Afwan, minggir. Diklasifikasi mana yang pribadi, minggir, mana yang ilmiah dan segala macam. Sudah terkumpul semua masalah ilmiah, manhajiyah kalau ada, sudah dibahas. Ya, diserahkan kepada para ulama. Barakallahu fikum, dibahas. Lengkap ilmiah, qala Allah, qala Rasul. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Tadi ingat konsekuensinya ya kawan? Apa tadi konsekuensinya? Sami'na wa ata'na. Setelah itu mengatakan sami'na wa ata'na. Iya. Sesuai dengan arahan-arahan para ulama. Kalau ternyata masalahnya ada yang salah, ada yang benar, maka yang salah segera bertobat kepada Allah dan meminta maaf. Selesai. Kalau masalahnya enggak sampai seperti itu, maka diselesaikan sebagaimana arahan-arahan para ulama tadi. Selesai. Semuanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan jiwa besar, dengan sikap rahmat, arif, bijak untuk talabul haq mencari kebenaran, untuk menyatukan dakwah salafiyah dan segala macamnya. Katanya Syekh di sini barakallahu fikum, upaya-upaya seperti itu bisa meredam fitnah dari luar. Beliau mengatakan di sini antum harus tahu ya ahlus sunnah, musuh-musuh dakwah al-mubtadi'ah wa ahlul ahwa yaskharuna bikum. Mereka itu melecehkan kalian, menghinakan kalian, mengolok-olok kalian. Oh, lihat ahlus sunnah. Ribut sendiri. Tuh, coba lihat apa masalahnya. Syekh, perkara yang enggak bernilai sama sekali. Antum tahu itu. Apalagi ikhtilafnya itu dimasukkan di dunia maya. Masya Allah, semua orang memandangnya. Maka kemudian dibuka, diklik oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Wah, bersorak-sorai. Al-Sunnah. Yo. Lanjut, Al-Sunnah. Ketna lagi. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Pahami itu. Mereka tahu ikhtilaf kalian. Mereka membahas ikhtilaf kalian. Dan dannya itu enggak enak ya. Dan mereka mengolok-olok ikhtilafnya kalian. Oh, lihat. Harus sunnah ikhtilaf. Coba karena apa? Ribut jadwal taklim. Oh, lihat. Nah, ada sunnah ikhtilaf, ribut itu. Loh, kenapa kok ribut? Tuh, ribut lahan dakwah. Tuh, lihat itu. Tuh. Ya, memberikan. Tuh, ada sunnah. Tuh kan ikhtilaf, ribut kan? Kenapa? Urusan bisnis. Nah, yang ini jual herbal murah, ini jual herbal mahal. Nih, lihat tuh. Ya, apa ya, Pak? Kalian harus tahu itu. Upaya tadi, upaya untuk memutus lesan mereka tadi, merdam fitnahnya al-hizbiyin ahlul bidah, jangan sampai mengolok-olok ahlul sunnah. Pilah-pilah, pribadi singkirkan, minggir. Ini ilmiah, manhajiyah, terus dibahas tuntas dengan ilmiah, kemudian selesai permasalahan. Harus begitu. Allahul Musta'an. Dan satu perkara penting ini, ikhwan, yang aku mengucapkan baik-baik. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahlu sunnah itu seringkalinya menghalangi orang untuk menerima dakwah yang mulia. Satu poin ini yang aku harus pikirkan baik-baik. Ketika mendengarkan ustadznya berceramah, Masya Allah, saya kagum dan saya mengakui kebenaran dakwah yang antum bawakan. Senang, bagus. Begitu masuk sedikit, wah, di dalamnya itu terdapat sekian banyak badai ikhtilaf. Loh, kok begini? Sudah, enggak jadilah. Dan itu banyak. Iya, Pak. Itu banyak, mundur belakang. Loh, kenapa ya, Rik? Kalau gini caranya, ya maaf. Baru saya masuk di depan pintu sudah Masya Allah aroma khilaf sangat kental. Menghalangi orang dari hidayah, menghalangi orang dari jalan atau sunnah akibat ikhtilaf tadi. Itu banyak. Entah yang baru atau yang setengah baru atau yang agak lama, banyak. Satu hal penting pula yang aku mengucapkan baik-baik, barakallahu fikum. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahlu sunnati wa jamaah yusabbiful futur fi kathir minan nas, menyebabkan banyak pihak langsung futur. Tahu futur? Kalau futur dengan tak itu sarapan pagi, futur dengan tak loyo, patah semangatnya. Patah semangatnya. Dulu semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk mengkaji agama Allah, mengkaji sunnah, loyo seketika. Bahasa kasarnya, daripada ribut ikhtilaf seperti ini, mending dagang. Jadi takjir hulus banyak, enak. Tersibukkan, akhirnya dia menyingkir karena dia jenuh, bosan dengan ikhtilaf yang ada. Menyibukkan diri dengan dunianya dan seger berhasil. Nih, dulu sama antum kere. Nah, sekarang antum ribut dah jenuh dengan ikhtilafnya antum. Ribut dengan dunia, sukses. Rumah saya sekarang bagus, mobilnya mewah, istri juga mau nambah dan segala macamnya. Sudah. Dan tidak mau diusik. Hati-hati yang seperti ini bisa-bisa menyimpang tanpa sadar ini. Jauh dari ilmu ya, barakallahu fikum. Tanya apa enggak banyak? Banyak. Banyak. Dan itu bisa dikatakan fenomena kebanyakan ikhwah di berbagai macam daerah. Loyo semangatnya. Usut punya usut di samping memang punya kesibukan yang lebih tinggi terkait dengan duniawiyahnya. Ternyata penyebab yang berikutnya ialah suntuk, jenuh dengan ikhtilaf yang ada di kalangan ahlus sunnah. Camkan baik-baik ahlus sunnah. Ini semuanya dampak negatif ikhtilaf. Maka tutup segera celah-celah yang ke arah sana, selesaikan ikhtilaf yang ada, yang bagus, supaya kembali bersatu, solid, kuat. Ikhwah kemudian bersemangat kembali untuk talabul ilm, untuk mengkaji agama Allah, untuk beramal, untuk berdakwah, memperjuangkan agama Allah yang mulia ini. La haula wa la quwwata illa billah. Hakata ikhwah. Antum harus tahu ya. Yang dikatakan sini sama Syekh. Tayyib. Sekali lagi ya ikhwah, itu membutuhkan jiwa besar. Membutuhkan keikhlasan, kejujuran, ketulusan dalam dakwah. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi. Semuanya lillah wa fillah dalam memperjuangkan dakwah sunnah yang mulia ini. Baik, belum mengatakan di akhir nasihatnya ini. Masya Allah, jadi press gitu ya. Masya Allah. Oh. Belum mengatakan sini, hadza. Ini yang tersampaikan kata beliau. Walasna nutalibu ahla sunnatil mu'asirin. Bukan berarti kita menuntut ahlu sunnah di zaman sekarang. Alla yakhtalifu bi sihhatil hadithi wa tad'if. Dituntut jangan ikhtilaf dalam mensahihkan hadis atau mudhaifnya. Enggak demikian maknanya. Wa alla yakhtalifu fi fahmil adillah. Dan mereka tidak ikhtilaf dalam memahami dalil. Enggak demikian maknanya. Fa inna hadha amrun qad ikhtalafa fihi salafuhum. Sebab ini perkara salaf mereka sendiri ikhtilaf terkait dengan tashih, tad'if, terkait dengan pemahaman dalil. Bukan masalah ikhtilaf. Ya enggak mungkin kita mengatakan jangan ikhtilaf ya. Enggak mungkin. Ya pasti ada ikhtilaf. Kama huwa ma'rufun min siratihim, sebagaimana yang ma'ruf dari sirah mereka. Bukan begitu demikian, tapi yang diinginkan ikhtilaf-ikhtilaf yang muktabar seperti ini jangan menyebabkan kalian ya ahlu sunnah berpecah. Jangan menyebabkan anda ya ahlu sunnah bermusuh-musuhan, bertikai, bertengkar. Hah? Satu sama lain saling menghujat. Jangan sampai seperti itu. Ikhtilaf-ikhtilaf normal sebagaimana salafun salih dalam bab tashih wa tad'if dan dalam bab pemahaman dalil. Sebagaimana ulang-ulang disampaikan tadi. Balik talafan malaikatul kiram alaihimussalam. Bahkan para malaikat yang mulia beniktilaf alaihimussalam. Qala Allah Ta'ala, Qul huwa naba'un azim, antum anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Al mala'ul a'la itu para malaikat. Katakan wahai Nabi, itu adalah berita yang sangat besar. Kalian berpaling daripadanya. Aku yang memiliki ilmu tentang mala'ul a'la, tentang para malaikat idh yakhtasimun, ketika mereka berikhtilaf tentang berita tersebut. Syahidnya pada kata-kata bil mala'il a'la idh yakhtasimun, malaikat pun juga ikhtilaf. Wa khalafa Sulaiman wa Abu Daud alaihi wassalam. Bahkan Nabi Allah Sulaiman menyelisihi bapaknya sendiri Nabi Allah Daud alaihi wassalam. Qala Allah Ta'ala wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Pada ayat ini disebutkan dalam riwayat ya, tentang kasus nyata yang terjadi pada Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Tentang ayat yang dibacakan ini ikhwan. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau bersabda, kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Dulu pada masa dahulu ada dua wanita yang membawa putranya masing-masing. Ma'ahuma ibnahuma, bersama mereka berdua putra mereka berdua. Ja'adzi'bu, tiba-tiba datang seekor serigala. Fadzahaba bibni ihdahuma, kemudian menggondol ngambil putra salah satu dari perempuan tadi. Faqalat sahibatuha, maka berkatalah sahibatuha, ibunya. Maka berkatalah teman perempuan tadi, salah satunya, innama dhahaba bibnik, serigala itu membunuh anak kamu. Waqala al-ukhra, yang lain mengatakan innama dhahaba bibnik, unda anak kamu yang digondol. Ribut, anak siapa yang dibawa ini? Anak kamu, udah anak kamu. Hilang. Fatahakama ila Dawud, maka mereka berdua pun bertahkim, berhukum kepada Nabi Allah Dawud. Faqadha bihi lil kubra, Nabi Dawud pun memutuskan anak yang ada ketika itu milik perempuan yang lebih tua. Yang anak yang masih hidup itu milik yang lebih tua. Fakharajata ala Sulaiman ibn Dawud wa akhbaratahu, lalu mereka berdua perempuan tadi Evan keluar menemui Nabiullah Sulaiman bin Dawud dan memberitakan kasus ini. Fakala, maka berkata Nabi Sulaiman, atuni bisikin asyukuhu bainahuma, dah gini aja, ambilkan pisau, datangkan pisau untuk saya, asyukuhu bainahuma, aku akan belah dua untuk mereka berdua. Ini bayi masih hidup, tak belah dua, separuh untuk kamu, separuh untuk kamu, ya. Ada kamu syukur. Faqalatis sughra, maka wanita yang lagi muda, yang lebih kecil mengatakan, la taf'al yarhamukallah. Jangan kamu kerjakan yarhamukallah. Huwa ibnuha, dah itu putranya dia. Jangan. Faqadha bihi risughra, Nabi Sulaiman pun memutuskan anak itu milik perempuan yang masih muda ini. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, in sami'tu bisikin illa yawma idin, aku tidak pernah mendengar kata-kata sikin dengan bahasa sikin, pisau, kecuali ketika itu. Wa ma kunna naqulu illa al-midya, dulu kami hanya membahasakan dengan kalimat midya. Apakah midya? Yaitu pisau. Sekarang menggunakan bahasa sikin. Ini akan menunjukkan kecerdasan Nabi Allah Sulaiman. Beliau menggunakan apa namanya jiwa keibuan untuk mengetahui siapa ibu sebenarnya. Siapa ibu sebenarnya? Ini putra milik siapa sebenarnya? Yang namanya ibu, tidak akan rela anak dibunuh. Amin. Bagi dia, mending itu anak diasuh orang lain, tapi dia bisa menyaksikan anaknya masih hidup, daripada dibunuh di depan matanya. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, ambil pedang, ambil pisau, tak belah. Kalau itu bukan ibunya, bukan anaknya, dah, beli aja, wes. Loh, kenapa? Tidak ada ikatan batin. Assalamualaikum. Bukan apa? Kenapa? Mati juga bukan anak saya. Tapi kalau ibu kandungnya sendiri, itu goncangan hebat ya. Tidak bakal dia rela dan riba dibunuh tuh anak. Sudah, buat ibu lah. Itu punya dia, punya dia. Jadi dulu. Itu punya dia. Itu namanya qara'in, karinah yang menguatkan dalam qadha. Faqadha bihi lis-sughra. Ini riwayat disebutkan oleh para ulama termasuk kecerdasan Nabi Allah Sulaiman. Ada sebuah kitab ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, seingat saya namanya, rahimahullah, kitab yang berjudul haula wala quwwata illa billah. Saya punya bukunya di rumah di mata pondok. Kecil bukunya, ini menjelaskan tentang berita orang cerdas. Ada kitab yang namanya Al-Adhkiya, orang-orang cerdas. Ini ada, jauh sih juga punya. Satu lagi ya kan. Ya Allah, ada kata-kata udhirah gitu ya kan. Lupa saya. Ini kumpulan kisah kecerdasan seorang spontanitas. Tapi betul. Di antara Nabi Sulaiman. Contoh kedua yang terkait dengan Nabi Sulaiman, yang terkait dengan cerdasnya beliau. Jadi ada laporan, dilaporkan ada orang yang kehilangan barang berharga. Barang berharga. Sehingga yang kehilangan itu betul-betul sangat terpukul sedih. Tapi tidak ketahuan siapa yang mencuri. Maka diumumkan Nabi Sulaiman, semuanya diminta untuk masuk ke dalam masjid. Nabi Allah Sulaiman mau berbicara. Bicara semua. Ketika kumpul semua beliau mengatakan, menceritakan, ada seorang yang baru kemudian kecurian, tahu-tahu tiba-tiba ada seorang yang masuk ke dalam masjid, apa namanya, orang yang masuk ke dalam masjid, pegang kepalanya. Atau bilang mana ya, Pak? Semuanya diem. Sang maling tahu-tahu begini. Antasarik langsung. Kamu itu malingnya itu. Kamu itu malingnya itu. Tangkap dia. Itu juga Karina. Orang itu kalau mencuri, perasaan jiwanya takut ketahuan. Ya Pak ya? Takut ketahuan. Makanya dia kalau maling sembunyi. Sembunyi. Begitu ada yang mengetahui satu dari mana sifatnya, khawatir ketahuan, langsung otomatis bergerak sendiri tangan tadi begini. Lah kamu orang, masya Allah, itu yang cerdas Nabi Sulaimannya, bukan malingnya. Barakallahu fiikum. Nah, ala kulihal. Artinya apa ya, di sini Nabi Sulaiman beda pendapat dengan bapaknya sendiri. Biasa. Sebab pemahaman sebuah kasus ikhtilaf dan mengkara istihad. Apakah Nabi Sulaiman ribut dengan bapaknya? Apakah Nabi Sulaiman berpecah dengan bapaknya? Saling bermusuhan dengan bapaknya? Hah? Tidak. Itulah ikhtilafnya para malaikat, ikhtilafnya para anbiya wal mursalin, ikhtilafnya para sahabat. Dalam perkara seperti itu, ya, mereka sangat dewasa. Fahadhi nasihati li ikhwani fillah sunnah. Inilah nasihatku untuk saudaraku ahlu sunnah. Wa asalullah ta'ala lahumun nasr wa taufiq. Dan saya memohon kepada Allah semoga mereka mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Intahaina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka khulasahnya, ringkasannya ikhwan barakallahu'alaikum, titik rekam yang diinginkan adalah syekh dalam nasihatnya ini supaya ahli sunnah membuang jauh-jauh semua sebab yang menjadikan mereka berpecah, mereka berseteru, bermusuh-musuhan. Dan harus difahami, ikhtilaf di kalangan ahli sunnah itu hanya dalam perkara perbedaan pendapat tentang dhaif sahihnya sebuah hadis atau masalah ilmiah pemahaman sebuah hadis. Ini tidak mungkin ikhtilaf dalam perkara manhaj. Kalau terjadi, maka pasti ada yang batil padanya. Ketika mereka ikhtilaf dalam perkara-perkara tadi, barakalakum, maka tidak boleh terjadi furqah. Harus dewasa, satu sama lain harus saling memaklumi, bertoleransi dengan pendapat yang diwasa satunya lagi. Mencontoh bagaimana khilafnya para malaikat, khilafnya para nabi wal mursalin, khilafnya para sahabatul kiram, para ulama as-salihin, salafun as-salih. Sedemikian dewasa mereka berikhtilaf dengan tanpa ada permusuhan. Satu akidah, satu manhaj, satu visi, satu misi. Ikhtilaf normal dalam dua perkara tadi, ikhwan barakallahu. Ketika terjadi ikhtilaf dalam dua poin tadi, kok kemudian muncul perpecahan di kalangan salafiyin ahlus sunnah, permusuhan di antara mereka, maka satu dari tiga sebab. Mungkin karena masing-masing orang goblok-goblok, orang jahil-jahil, wa imma ada babiyun kezaliman dengan tanpa hak, atau ada setan, manusia dan jin sebagai penyusup-penyusup, provokator yang memecah belah keutuhan mereka. Solusinya tahkimul kitab sunnah. Bertanya kepada para ulama, sibuk dengan belajar, mempelajari ikhtilafnya para sahabat, dan banyak proyek besar di tengah-tengah masyarakat yang belum antum garap. Ya, itu manusia yang lebih penting daripada ikhtilaf, ribut ikhtilaf dalam perkara dua poin tadi, para ulama. Hadza huwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, menyatukan kalimat kita semuanya di atas sunnah, menjaga ukhuwah Islamiyah imaniyah kita di atas sunnah, sehingga insyaallah taala ahli sunnah wal jamaah di kemudian hari semakin dewasa, semakin sadar, semakin bagus ke depan, saling mencinta, saling menyayangi, saling berukhuwah, meninggalkan semua asbab yang membuat perpecahan di tengah-tengah mereka. Satu, padu memajukan dakwah yang mulia ini dengan penuh keikhlasan, kejujuran, ketulusan, kebesaran hati, kebesaran jiwa, dengan hikmah, dengan rahmah. Barakallahu'alaikum. Menggarap sekian banyak proyek besar di tengah-tengah masyarakat yang butuh dakwah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau terlalu mendalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya berjumpa sekian. Nakafina huna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.